Karena sesungguhnya setelah generasi mereka manusia sudah terlalu banyak dan hampir-hampir sulit untuk terjadi ijma' kembali. Maka ciri dan dasar ahlu sunnah yang sangat khas adalah metode pengambilan hukumnya. Mereka hanya mengambil dari Quran wa sunnah wal ijma'. Fadinuhum mabniyun ala hadihil usul. Maka agama mereka dibangun di atas prinsip-prinsip tersebut. Walidha yajid al-muttali' ala tarikh annahum humul ladina atanau bil Qur'an wa ulumihi. Oleh karena itu kita bisa melihat sepanjang sejarah bahwa mereka-mereka ahlus sunnah wal jamaah, khususnya para ulama'nya, adalah orang-orang yang sangat memperhatikan Al-Quran dan ilmu-ilmu yang berkait dengan Quran. Quran wa ulumul Quran. Alafu fi dhalika kutub at-tafsir wa usulihi. Mereka menulis kitab-kitab tafsir. Mereka menulis usul Al-Quran atau ulumul Quran. Seperti al-itqan fi ulumil Quran. Wa annahum humul ladina ishtaddat 'inayatuhum bis sunnah. Juga bisa kita lihat mereka para ulama ahli sunnah sangat memperhatikan sunnah nabawiyah. Mereka menulis berbagai macam ilmu-ilmu yang berkait dengan sunnah. Alafu fiha anwa'il ulum. Mereka menulis berbagai macam ilmu-ilmu hatta yuqal innaha balagat mi'atan naw', sampai dikatakan ilmu hadis ini jenisnya, bukan judul kitabnya, jenisnya saja lebih dari 100 jenis. Apa bisa kita sebutkan contoh-contohnya? Tentunya kitab hadis sendiri, yakni kumpulan hadis-hadis sahih. Itu pun ada berbagai macam jenis. Ada muwatta'at, muwatta'. Ada yang jenisnya musnad. Ada yang jenisnya sunan. Ada yang jenisnya musannaf. Itu baru kumpulan hadis, sudah berbeda-beda. Masih ada lagi yang berkait dengan itu tetapi bukan inti hadisnya, tapi bagaimana cara mempelajari hadis, mana yang sahih, mana yang dhaif. Muncul kitab-kitab mustalah. Itu pun berbagai macam bentuk dan jenis-jenis kitab. Di samping itu ada kitabur rijal yang isinya hanya membahas rawi-rawi. Ada yang membahasnya dalam satu kitab, setiap rawi dengan penilaiannya. Fulan saduq, fulan thiqah, fulan kadza wa kadza. Ada yang khusus hanya mengumpulkan rawi-rawi dhaif, ad-du'afa wal matrukin. Ada yang menulis khusus tentang orang-orang yang begini dan begitu. Ikhwan ibn a'azakumullah, lebih dari 100 jenis kitab. Setiap satu jenisnya banyak para ulama menulis. Annahum allaful musannafat. Mereka menulis musannaf. Seperti musannaf Ibn Abi Syaibah, musannaf Abdul Razzaq rahimahumullah. Mereka menulis musnad. Yang paling terkenal musnadnya Imam Ahmad. Musnad Ishaq. mereka menulis kitab-kitab sahih. Memang yang paling terkenal Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi di sana masih ada lagi sahih-sahih. Ada Sahih Ibn Hibban, ada Sahih Ibn Khuzaimah, ada sahih yang mustadrak ala sahihain, sahih yang dimasukkan atau digabungkan melengkapi dua kitab sahih oleh Imam Hakim. Ada pula kitab-kitab hadis yang dijuluki dengan sunan. Musnad tadi disusun berdasarkan sanad. Musnadnya Abu Bakar isinya semua hadis dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Musnad Umar isinya hadis-hadis dari Umar bin Khattab. Tentunya hadis dari Umar bin Khattab ada masalah fikih, ada masalah akidah, ada masalah akhlak, ada masalah salat, ada masalah puasa ila akhirnya. Pokoknya kalau dari Umar, Musnad Umar itu disebut kitab musnad. Ternyata ada pula yang menyusunnya berdasarkan fikih, dijuluki dengan sunan. Seperti Sunan Al-Arba'ah, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Abu Dawud, juga Sunan Ibnu Majah. Dan masih ada lagi sunan-sunan yang lain. Disusun berdasarkan fiqh. Bab toharah, hadis-hadis tentang toharah. Bab salat, hadis-hadis tentang toharah, tentang salat. Atau babul iman, hadis-hadis tentang iman, ila akhirnya. Masih ada lagi hadis dalam bentuk mu'jam. Wa minha mu'jam Tabrani, atau bahkan bukan mu'jam tapi ma'ajim Tabrani. Ma'ajim karena beliau bukan punya satu mu'jam. Mu'jam saghir, mu'jam kabir, dan mu'jam yang di tengah antara keduanya. Juga ada kitab-kitab jami' atau al-fawaid wal-ajza' wal-ajza' wa minha inayatuhum bi'ulumir rijal. Mereka juga menyusun kitab-kitab rijal yang isinya adalah rijal, para perawi-perawi hadis. Di antara kitab-kitab rijal disusun oleh Ibn Hajar dan juga oleh yang sebelumnya lagi, juga Al-Dhahabi, juga Ikhwan Ibn A'azakum Allah. Wa minha kutubul jarh wa ta'jil. Di sana juga ada kitab jarh wa ta'jil. Wa hiya kathiratun jiddan. Dan kitab-kitab tersebut sangat banyak sekali. Sehingga kalau engkau ingin memeriksa sebuah hadis, apakah hadis ini bersambung sanadnya, bisa kita lihat dan kita baca tarikh para ruwat, lahirnya kapan, meninggalnya kapan, lahirnya kapan, meninggalnya kapan, sehingga bisa ditepungkan antara rawi yang satu dengan rawi berikutnya, ketemu atau tidak ketemu. Kalau ini sudah meninggal, ini baru lahir, berarti enggak ketemu, maka sanadnya munqati', terputus. Kalau sudah terlihat bersambung, sebentar, jangan bilang hadis itu sahih. Lihat orang ini bagaimana, thiqatun thabit, orang yang hafalannya kuat, jujur terpercaya atau tidak. Sudah terbukti jujur, masya Allah, tapi hafalannya lemah, mohon maaf, kami kurang yakin kalau dari rawi ini, karena sering salah. Maka ketika rawi ini jujur, dia orangnya baik, saleh, tapi kena sering salah ketika dia meriwayatkan, kita butuh orang yang seangkatannya yang meriwayatkan dari guru yang sama. Sebagai apa? Pendukung. Ternyata ini meriwayatkan dari guru yang sama dengan ini. Ah, kali ini tidak salah dia. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga ada kitab Allafu kutuban fi bayanil ilal. Mereka juga menulis kitab untuk menjelaskan ilal al-hadith, ilat illam, cacat cacat. Sehingga sudah terbukti sanadnya bersambung, sudah terbukti rawi-rawinya thiqatun thabit, sudah terbukti mereka jujur terpercaya, hafalannya kuat, masya Allah. Sebentar, kadang-kadang sebuah hadis walaupun terlihat dohirnya seperti sahih, ternyata ada illah di dalamnya, ada cacat yang menjadikan hadis itu lemah. Ditulis oleh mereka kitab khusus al-ilal wa kutuban fil ahadits ad-dha'ifah wal mawdu'ah. Mereka juga menulis kumpulan hadis-hadis dhaif. Hati-hati kalau kalian mendapatkan hadis-hadis ini, maka ini hadis-hadis lemah. Atau al-mawdu'at, hadis-hadis mawdu', hadis-hadis palsu. Mereka juga tulis agar kaum muslimin selamat. Kullu dhalika inayatun bidinihim wa himayatan lahu. Semua itu sebagai penjagaan terhadap agama. Semua itu sebagai penjagaan terhadap din. Jangan sampai agama ini dicampuri dengan sesuatu yang bukan daripadanya. Jangan sampai agama ini dimasuki oleh kesalahan orang-orang yang salah. Kalau sholat harus bawa gayung. Gayung? Dari mana ini? Hadis. Di mana hadisnya ini? Disebutkan bil ma'rifah, tetapi karena ada titiknya di sana dari kotoran, membaca mighrafah. Mighrafah gayung. Mau dimasukkan kesalahan orang ini ke dalam satu agama? Bahaya. Maka para ulama meneliti. Tidak. Ini salah. Yang sahih adalah ma'rifah sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat yang lain dengan sanad yang lain. Fahada tashif. Tashif artinya salah sebut huruf. Ghain dibaca ain atau ain dibaca ghain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga agama terjaga dari kesalahan orang-orang yang salah atau pengkhianatan orang-orang yang berkhianat atau kesesatan orang-orang yang sesat. Kalau kesalahan orang yang salah, dia tidak sengaja karena kurang hafalannya, akhirnya salah meriwayatkan. Apakah kesalahan ini mau dimasuk ke dalam agama? Jangan. Para ulama meneliti, hati-hati. Ini salah. Ini tidak benar. Hadis ini dhaif, lemah hadisnya, bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Yang kedua, pengkhianatan berarti sengaja. Bahwasannya Rasulullah SAW pernah berkata, "Man akala badinjan," barang siapa yang makan kentang, dia akan mendapatkan barokah. Ternyata bikinan tukang kentang. Apakah mau dimasukkan dalam agama? Ini maudhu', palsu. Enggak ada sanadnya. Alhamdulillah, dibersihkan oleh para ulama ahlus sunnah. Siapa yang tadi menulis tafsir-tafsir? Ahlus sunnah. Siapa yang menulis kitab-kitab hadis, musnad, musannaf, jami', sunan, mu'jam? Ahlus sunnah. Siapa menulis kitab rijal? Ahlus sunnah. Siapa yang menulis kitab mustalah? Ahlus sunnah. Walhamdulillah. Mereka menulis semua kitab-kitab itu adalah inayatan bidinihim, untuk menjaga agama, himayah, melindungi dari sesuatu yang merembes ke dalam padahal bukan dari agama. Oh, ini kesalahan perawi. Sampai istidraj, adraj rawi, ketahuan oleh para ulama. Kalimat ini bukan dari hadis. Hadza adrajahu ar-rawi. Rawinya menambahkan sesuatu atau masukkan satu kata yang sesungguhnya tidak sengaja. Apa makna tidak sengaja? Dia sedang menerangkan, pendengarnya mengira itu dari hadis. Innamal a'malu binniyat, kata rawinya. Niat itu sesuatu yang dalam hati, ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang tadi niat itu masuk dalam hati, itu dimasukkan dalam hadis. oleh pendengarnya, dikiranya itu hadis. Ketahuan oleh ulama yang setelahnya, ini dalam riwayat lain tidak ada kalimat ini. Niat itu adalah apa yang dulu. Tidak ada. Hadza idraj min ar-rawi. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, dengan upaya mereka, dengan jasa mereka, dengan kesungguh-sungguhan mereka, Ahlus Sunnati wal Jamaah, agama ini terjaga. Sehingga sayang sekali kalau orang-orang belakangan tidak peduli dengan hasil karya mereka. Mereka sudah lelah, mereka sudah mengupayakan sekian usaha besar. Malam jadi siang, mereka kerja siang malam dengan pelita yang kecil. Mereka menulis agar selamat kalian. Tetapi ternyata orang belakangan tidak peduli dengan kitab-kitab itu. Alhamdulillah. Pokoknya yang penting hadis. Loh. Terus untuk apa ada kitab sahih? Untuk apa ada catatan hadis dhaif? Untuk apa ada catatan rawi ini thiqah tidak thiqah? Sayang sekali. Maka mulai masuk kembali berbagai macam perkara yang bukan dari agama, masuk ke dalam agama. Bukan lagi karena kurangnya juhud para ulama, tetapi karena kurangnya semangat dari kita untuk menggali ucapan para ulama. Usahanya sudah ada, lengkap. Kalau kamu masuk ke maktabah Islam, maktabah khusus kitab-kitab kaum muslimin, itu jutaan kitab di dalam. Waqala hafidhahullah, berkata lagi Syekh Rabi hafidhahullah, wa minal asbabil wadihah ihtimamu sahaba bitabligh risalati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam walihtimam bil jihad fi nashriha. Dan juga termasuk sebab-sebab yang sangat jelas terjaganya agama adalah karena ihtimamu sahabah, karena perhatian para sahabat untuk menyampaikan risalah dari Nabi Muhammad SAW kepada umat setelahnya, kepada generasi setelahnya. Al-ihtimam bil jihad fi nashriha, mereka bersungguh-sungguh berjihad untuk menyebarkan, untuk menyampaikan apa yang didapat dari Nabi. Bukan hanya Al-Quran. Al-Qurannya disampaikan lengkap. Ditambah lagi dengan semua apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW. Para sahabat berkata, aku mendengar Rasulullah pernah berkata begini. Aku mendengar Rasulullah SAW pernah mengatakan demikian. Aku melihat Rasulullah salat begini. Aku melihat Rasulullah puasa seperti ini. Aku mendengar. Semuanya terkumpul, lengkap, tercatat. Jasa siapa? Bi'idnillahi ta'ala, dengan izin Allah dan rahmatnya. Dan kemudian karena sebab para sahabat sangat perhatian dengan masalah ini. Tidak ada ditutup-tutupi. Semuanya disampaikan. Wahafadu ala sunnati nabiyihim. Para sahabat menjaga, memelihara sunnah nabinya. Falam yadih minha syai. Maka enggak ada yang hilang sedikit pun. Enggak ada yang hilang. Mereka yuballigh wa yarwi 'anil nabi kulla syai hatta al-khara'a. Mereka menyampaikan, mereka meriwayatkan apa yang mereka saksikan, apa yang mereka dengar, apa yang mereka dapat dari Nabi, semuanya sampai masalah buang air disampaikan. Rasulullah SAW demikian. Beliau disebutkan jalasa ala labinah, duduk di atas bata kakinya dalam keadaan tidak menghadap kiblat dan tidak membelakangi kiblat. Diriwayatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tastaqbilul qiblata bi baulin wala ghaitin wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Dan Nabi bersabda, jangan kalian menghadap kiblat atau membelakangi kiblat dalam buang air kecil atau dalam buang air besar. Walakin syarriqu aw gharribu, tetapi hendaklah ke syarq atau ke gharb, karena dulu syarq dan gharb bukan kiblat. Kalau sekarang gharb barat jadi kiblat. Saat itu di tempat itu di Madinah saya maksud, syarriqu aw gharribu tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat. Kalau sekarang berarti ke utaralah atau ke selatanlah. Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Masya Allah, semua disampaikan. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang terlewat. Wa tabi'ahum warathuhum bi ihsan. Dan kemudian diikuti di belakangnya oleh para pewaris-pewarisnya, yaitu kalangan tabi'in, murid-murid para sahabat, umat generasi kedua setelah generasi para sahabat. Mereka juga mendapatkan dari para sahabat menjaganya dengan utuh dan menyampaikannya kepada generasi berikutnya. Yani tabi'ahum fil muhafadhah ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa hifdhuhuma fis suduri was-sutur. Mereka ikut para sahabat dalam menjaga Quran dan sunnah, dan mereka memeliharanya fis sudur wa fis sutur. Fis sudur di dada-dada mereka, berarti dihafalkan. Fis sutur di tulisan-tulisan mereka, salin mereka tulis secara lengkap. Wa qala hafizahu Allah taala wa saddadahu wa huwa yaruddu ala syubhatid dhalah. Kemudian Syekh Rabi berkata, hafizahullah, ketika membantah syubhat seorang yang sesat yang bernama Muhammad Siddiqi sekitar sunnah. Di antaranya syubhat yang ke-20 dari orang ini berkata, lam ya'tanil muslimuna bihifdhiha fi sudurihim kama tanu bihifdhil Qur'anis Syarif. Katanya, kata orang ini, mereka para muslimin saat itu tidak memperhatikan untuk menjaga sunnah. Mereka hanya memperhatikan untuk menjaga hadis saja, menjaga Quran saja. Fa idza kana hadza huwa halul ahadith, kalau demikian keadaan hadis, wa ma qalahu al muslimuna fiha, dan apa yang dikatakan oleh muslimin ketika itu, wa ma amiluhu, dan apa yang mereka kerjakan, fa ayyu faidatin minha, terjun. Kalau begitu apa yang kalian harapkan dari hadis, katanya, wa ayyu thiqatin tathiquna, dan kepercayaan apa yang bisa kalian percaya dari hadis. Astagfirullah, ini syubhat. Jadi digambarkan oleh orang ini seperti gambaran-gambaran kaum orientalis yang berkata bahwasanya ketika para sahabat masih hidup bersama Nabi, mereka tidak memperhatikan hadis. Mereka hanya berkata, hanya memperhatikan Quran saja. Karena Nabi menyatakan uktubul Quran, tulislah Quran. Wa man yaktub ghairal Quran falyamhuh. Tulislah Al-Quran. Siapa yang menulis selain Quran, hapus. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kata mereka, kaum orientalis ini, nanti setelah 200 tahun kemudian, di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, baru turun perintah resmi, tulislah hadis. Siapa yang punya hadis, susunlah, tulislah, dan salinlah, dan sebar ke seluruh kota-kota. Setelah 200 tahun baru ditulis, sudah banyak tambahan, banyak pengurangan, banyak yang lupa, banyak begini, begini, begini, begini. Syubhat, pengkaburan. Padahal kenyataannya, Rasulullah SAW menyatakan secara umum, jangan tulis selain Quran. Tapi secara khusus, Rasulullah mengizinkan. Dan itu cara Rasulullah SAW agar Quran dan Sunnah tidak tercampur. Keumuman para sahabat menulis hadis, menulis Quran. Tetapi ketika ada seorang dari Yaman yang namanya Abu Syah datang ketika Nabi berkhutbah di Haji Wada. Setelah selesai, Abu Syah ini berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin khutbah tadi." Saat itu enggak ada rekaman-rekaman begini. Enggak ada rekaman-rekaman seperti yang kalian punya. Jadi salin. Adapun penghafal, Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan penghafal-penghafal di kalangan Arab sudah khas keistimewaan mereka. Sehingga sebelum Islam pun mereka menghafalkan syair-syair yang ratusan atau ribuan bait mereka hafal. Bahkan dibuktikan kekuatannya hafalan Arab ketika itu oleh peneliti dari Eropa datang ke sana ingin meneliti tentang Arab. Terjadi keributan. Dia bawa gaib. Kayaknya orang anak, seorang anak Badui. Keributan dengan satu orang. Gak selesai ke pengadilan. Kata hakim di pengadilan, apakah kalian punya saksi? Gak ada. Kecuali budak kami, guide kami yang gak ngerti bahasa kami. Panggil kemarin. Panggil. Kamu dengarkan dia ribut? Iya. Kamu tahu apa yang mereka bicarakan? Gak tahu. Kamu ingat apa yang mereka tahu? Ingat semua. Itu orang Eropa tadi terheran-heran. Ingat, ingat. Tapi saya gak paham. Dia mengatakan begini, kemudian dia jawab begini. Kemudian dia mengatakan begini, dijawab seperti ini. Kata-kata yang disebut dalam keadaan dia tidak tahu maknanya apa. Hafal. Bagaimana yang paham maknanya? Yang gak paham saja dihafal. Itu dia tulis dalam bukunya. Bahwa ternyata mereka memiliki keistimewaan hafalan. Ikhwani fillah a'azzakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi berkata kepada para sahabatnya, "Uktubu li Abi Syah." Tulislah untuk Abu Syah khutbah tadi. Maka penghafal tadi menulis yang tadi dikhutbah oleh Nabi. Kasih ke Abu Syah. Bukankah itu tercatat sampai hari ini riwayat? Bukankah itu pencatatan hadis? Satu. Jawaban kedua, Rasulullah SAW mengizinkan Abdullah bin Amr bin Al-Khas bin Al-As untuk mencatat. Ketika dia mencatat semua ucapan Nabi, ada yang menegurnya dari Quraisy. Kamu tulis semuanya, padahal dia manusia, berbicara kadang marah, kadang ridho. Dia laporkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku tulis semua ucapanmu. Nahatni Quraisy." Ternyata Quraisy melarangku. Mengatakan, "Engkau basyarun yatakallam fi ghadabin wa ridha." Engkau manusia bisa marah, bisa ridha kalau berbicara. Fa'uma bi asbu'ihi ila fi. Nabi mengisyaratkan dengan jarinya ke mulutnya, kemudian berkata, "Uktub walladhi nafsi bi yadi, ma kharaja minhu illa haq." Tulis semuanya, kata Nabi. Enggak keluar dari mulut ini kecuali hak. Ini marah ataupun ridho tidak keluar dari mulut Nabi kecuali kebenaran. Tulis. Maka aku tulis seluruhnya. Kata Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Dan aku beri nama catatanku sebagai As-Sadiqah. Kenapa saya begini? Bukan begini. Karena lembaran-lembaran kulit itu ditumpuk tinggi. Enggak seperti kitab sekarang. Ketika ada yang melihat lembaran-lembaran yang tertumpuk di rumahnya, bertanya, "Ma hadihi?" Dijawab oleh Abdullah bin Amr al-Mu'az, "Hadihi sadiqah. Fiha ma sami'tuhu min Rasulullah SAW." Atau dalam riwayat, "Fiha ma sami'at udunaya." Di dalamnya semua yang aku dengar dengan telingaku ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jawaban ketiga. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, yang berarti Quran sudah berhenti, maka kekhawatiran tercampurnya Quran dengan selain Quran sudah tidak ada. Dan para sahabat paham, kalau hukum yaduru ma'a illatihi, hukum itu berjalan bersama illatnya. Alasannya, jangan sampai tercampur Quran dengan haji. Tetapi setelah Quran selesai 30 juz, enggak lagi turun Quran, karena Nabi telah wafat, maka mereka semua memahami bolehnya menulis haji. Sehingga Abu Hurairah juga menulis. Mengingat apa yang dia hafal, dia catat. Tidak jauh, bukan 200 tahun. Bahkan apa yang ditulis oleh Abu Hurairah disalin. Kalau punya Abu Hurairah, dijuluki catatannya dengan As-Sahihah. Dicatat, disalin oleh Hammam Ibn Munabbih. Catatan salinan Hammam Ibn Munabbih sampai sekarang masih ada di museum mereka. Museumnya Eropa. Mereka tahu, sembunyikan. Oh, enggak ada itu. Mereka mencatatnya setelah 200 tahun. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, semuanya terhafal, semuanya tercatat. Sehingga dikatakan oleh Syekh Rabi, hafidhuha fissuduri wassutur. Mereka menjaga sunnah di dalam dada-dada mereka dan di dalam tulisan-tulisan mereka. Ada yang mau bikin syubhat lagi. Kaum filsafat. Dulu kan belum ada titik, belum ada harokat, belum ada fathah, kasroh, domah. Tulisan zaman dulu belum ada, lihat sejarah. Jadi kalau Al-Qari'ah bisa dibaca Al-Fari'ah. Jangan-jangan itu bukan Al-Qari'ah, Al-Fari'ah. Ini bikin keraguan, tashki. Maka ini syubhat yang sangat rapuh. Syubhat yang seperti khaitil ankabut, seperti benang laba-laba, enggak ada kekuatannya sama sekali. Itu mah gampang. Emang kalian kira mereka memelihara Quran dan Sunnah dengan tulisan saja? Penghafalnya banyak. Kalau baca Al-Fari'ah akan ditegur oleh sekian ribu sahabat. Paham ya? Karena ditulis tanpa ada titik. Tapi mereka hafal Al-Qari'ah. Setelah generasi berikutnya, ada yang membacanya salah. Bapak-bapaknya yang hafal dari Nabi, itu Al-Qari'ah, bertanya, wah, ini bahaya. Wahai Khalifah, aku khawatir kaum muslimin di masa mendatang akan salah paham membacanya. Maka muncullah ide untuk mentitik fa dengan satu titik, qaf dengan dua titik, sin dengan tanpa titik, shin dengan tiga titik, ila akhir. Di zaman khulafa atau di akhir khulafa ar-rasyidi, ikhwan ibn a'azakumullah, atas usulan Abu al-Aswad ad-Du'ali, ketika dia sedang memuji bintang-bintang di langit, ma ajmalas sama, maksudnya betapa indahnya langit, ma ajmalas sama, kata anaknya, an-nujum, bintang. Dia heran, apa kamu bilang? Bintang, bukankah bapak tadi nanya, ma ajmalas sama, apa yang membuat indahnya langit? Saya jawab, bintang. Wah, ini bahaya lagi. Mengapa? Karena yang dia katakan bukan sedang bertanya apa yang membuat indah. Aku berkata, ma ajmalas sama, betapa indahnya langit. Dijawab bintang. Wah, langsung lari kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ya Amirul Mukminin, akan hancur bahasa Arab, akan hancur bahasa Arab. Mengapa? Aku menyatakan ma ajmalas sama, tiba-tiba dijawab bintang. Ini perlu ada tanda-tanda. Muncullah harokat i'rab. Barakallahu fiikum. Walhamdulillah, Mereka tidak menghafal, mereka tidak menjaganya hanya dengan tulisan. Bahkan yang lebih utama, lebih banyak, lebih merata itu dengan hafalan. Yang menulis beberapa orang saja. Tapi mereka semua hafal. Sehingga walaupun tanpa titik, tanpa harokat, mereka semua tahu ayat ini bacanya bagaimana, ayat ini bacanya bagaimana, ila akhirih. Kembali kepada syubhat dari Muhammad Sidqi ini, yang menyatakan bahwasanya kaum muslimin hanya memperhatikan Quran, tidak memperhatikan hadis, sehingga hadis itu akhirnya tidak otentik, ila akhirih. Dibantah oleh Syekh Rabi. Qala Syekh Rabi, nasarahullah, wal jawabu min wujuh. Jawaban kami terhadap syubhat ini dari beberapa sisi. Pertama, annal muslimina min ahdi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fil jumlah wa hum ya'tanuna bil Qur'ani was sunnah hifdhan wa 'amalan bihima. Pertama, bahwa kaum muslimin di masa Rasul alaihi salatu wassalam secara umum, bil jumlah ini secara umum, secara keseluruhan, para sahabat ya'tanuna bil Qur'ani was sunnah, mereka menjaga Qur'an dan sunnah, hifdhan wa 'amalan, dengan menghafal dan mengamalkan. Tadi disebut dua, menghafal dan mencatat. Sekarang disebut tambah satu lagi, bukan hanya menghafal dan mencatat, plus mengamalkan. Sehingga terjaga sunnah-sunnah tadi dalam bentuk perbuatan. Kenapa engkau sholatnya berdiri, ruku, sujud? Itu kan amalan. Apa jawab mereka para sahabat? Hakadha ra'aitu Rasulullah SAW. Demikian aku melihat Rasulullah SAW. Bukankah itu hadis? Bukankah itu adalah hadis terjaga? Karena mereka mengamalkan terus dari mulai Nabi masih hidup sampai Nabi wafat, sampai bertemu dengan orang-orang belakangan. Bertanya, apa seperti itu? Seperti ini yang aku lihat. Demikian pula ketika Uthman ibn Affan memanggil Humran maulahu. Humran itu maulanya, bekas budaknya Uthman ibn Affan. Da'a biwadu'in, minta diambilkan air wudu. Fatawadda'a fatamadmada wastansyaqa wastanthara. Uthman ibn Affan meminta diambilkan air wudu, kemudian dia mencuci tangannya, kemudian beliau berkumur-kumur, kemudian beliau masukkan airnya ke hidung, kemudian beliau keluarkan, kemudian rinci. Sampai kemudian beliau menyatakan, Uthman ibn Affan, aku melihat Rasulullah SAW berwudu nahwa wudu'i hadha. Aku melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Dan berkata, man tawadda'a, siapa yang berwudu kemudian dia salat dua rakaat, la yuhadditsu fihima nafsah, dan tidak mengajak bicara dirinya ketika salat itu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik, ini jawaban Syekh Rabi yang pertama, yakni sisi pertama, bahwa mereka menjaganya dengan apa? Pengamalan. Sehingga tidak lupa. Kalau kita tidak mengamalkan, kita bisa lupa. Apa ya doanya sholat jenazah? Aduh, sudah lama saya enggak sholat jenazah. Lupa. Baik. Demikian pula kalau orang yang sebaliknya, setiap ke masjid dia berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ketika keluar doa juga. Ketika ditanya, hafal. Saya baca hadisnya dan saya kerjakan sampai sekarang. Adapun mereka berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata seperti ini, maka aku kerjakan sampai hari ini. Sehingga mereka menjaga sunnah tadi, ilman wa amalan. Ilmannya hifdhan wa kitabatan. Secara ilmu dan amalan. Secara ilmu, dihafal dan ditulis. Secara pengamalan, mereka amalkan dalam bentuk nyata, dalam bentuk praktik. sampai beliau berkata, fa idza kana hadza huwa halul ahadits syarifah indaka wa inda amsalik wa aslafikal mundassin fil muslimin wa halihim inda al yahudi wan nasara wa la siyama al mustashriqin fa inna laha inda al muslimina halan akhar mudaddan lima taftarihi ala sunnatin nabawiyyah. Kata Syekh Rabi', demikian keadaan mereka. Adapun keadaan hadis-hadis di sisimu, orang yang mubtadi' tadi, atau di sisi orang-orang sejenismu, kalau demikian keadaan hadis di kalangan kamu dan sejenismu, dari kalangan mundassin, orang-orang yang disusupkan ke dalam Islam, yang sesungguhnya mereka bukan muslimin, atau demikianlah keadaan Yahudi, keadaan Nasrani, dan keadaan menurut para mustasyriqin, para orientalis, maka sungguh keadaan para sahabat berbeda. Jadi dibalikkan oleh Syekh, bahwa keadaan tidak memperhatikan hadis, itu keadaan kamu. Muslimin hanya memperhatikan Quran, tidak memperhatikan hadis. Itu keadaanmu dan keadaan orang-orang sejenismu dan sejenis orang-orang yang benar-benar dimasukkan, disusupkan dalam Islam, bukan dari kalangan Islam. Dan itu keadaannya Yahudi, Nasrani, dan itu adalah menurut para mustasyriqin orientalis. Adapun para sahabat tidak seperti itu. Mereka memperhatikan Quran dan sunnah sekaligus, ilman wa amalan. Karena semua ajaran Nabi mereka terapkan, maka semua ajaran Nabi terjaga. Karena diterapkan dalam sholatnya, dalam puasanya, dalam hajinya, dalam semuanya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kata Syekh, indal muslimin halan akhar. Adapun di kalangan muslimin sangat berbeda. Mudaddan lima taftarihi ala sunnah. Berbeda dengan apa yang kalian dustakan, berbeda dengan apa yang kalian karang-karang sendiri tentang sunnah dan para ulama sunnah. Innalah halan afa. Mereka punya keadaan yang lain, tidak seperti yang kamu gambarkan. Wahtiramuha wa ijlaluha waltizamuha, yaitu keadaan para sahabat kaum muslimin ketika itu memuliakan sunnah, menghormati sunnah, dan selalu berpegang dengan sunnah dalam akidah mereka, dalam ibadah mereka, dalam seluruh urusan hidup mereka. Janban ila janbin. Janban ila janbin artinya berdampingan dengan yang lainnya, bukan sendirian. Sholat selalu bersama-sama berjamaah. Apa mungkin akan ada yang salah berbeda? Oh, sahabat karena enggak perhatikan sunnah akhirnya sholatnya beda. Tidak mungkin. Kok tidak mungkin? Mustahil. Mengapa mustahil? Karena mereka sholat berjamaah dengan satu imam. Gerakannya sama semua. Dari mana mereka dapatkan? Dari Nabi. Nabi sholat di atas mimbar. Mimbarnya bukan begini. Mimbarnya 3 tingkatan. Nabi naik di tingkat yang kedua. Dan beliau sholat mengimami dalam keadaan di tempat tinggi sambil berkata, aku lakukan ini agar kalian melihat bagaimana aku sholat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat bagaimana aku sholat. Disuruh untuk meniru. Maka para sahabat semua meniru. Baik. Saya tanya, ini hadis apa Quran? Hah? Hadis. Di dalam Quran enggak ada rincian-rincian seperti itu. Berapa rakaat? Rasulullah mengajarkan 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Dan diikuti oleh para sahabat. Dengan bersama-sama jamban ila jambin. Walhamdulillah. Demikian pula sebagaimana mereka menjaga Quran, mereka juga menjaga haji. Tidak membedakan antara keduanya. Mengapa? Karena memang keduanya tidak bisa dipisahkan. Quran menyatakan aqimish shalata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail, wa Qur'an al-fajr. Nabi menyatakan kerjakan al-fajr, kerjakan ketika matahari tergelincir, kerjakan ketika ilakhir. Maka mereka tafsirkan ayat tadi dengan hadis Rasulullah SAW. Bagaimana salatnya? Allah hanya menyatakan salat. Nabi mengajarkan salat itu begini. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Para sahabat melihat yang dikerjakan oleh Nabi itu adalah salat yang Allah katakan sallu, salatlah. Satukan. Apakah bisa dipisah? Mustahil, enggak bisa dipisah. Sehingga mereka menjaga Quran dan Sunnah sekaligus, tidak seperti kata mereka para orientalis dan para pengikut-pengikutnya dari kalangan orang-orang yang na'udzubillah belajar Islam dari orang yang bukan Islam. Itu keanehan. Belajarnya di Oxford, belajarnya di Florida, belajarnya di Amerika, belajar agama Islam kepada orang-orang kafir. Apa dapatnya? Dapatnya ada tashkik, keraguan, keluar, belum sholat dia. Nggak mau sholat lagi. Kenapa nggak sholat? Saya belum yakin kalau Tuhan itu ada. Belajar apa kamu di sana? Belajar eksistensi Tuhan. Ini barakallahu fikum, belajar kekafiran. Belajar kekafiran. Qala, beliau menyatakan hafizahullah, wa hum ala hadhihi al-hal min ahdi as-sahaba wa at-tabi'in lahum bi ihsan wa laqad laqitu min al-inayati al-'azima min al-hifdhi li nususiha wal 'amali biha wa rahalati fi sabiliha. Sungguh itu keadaan mereka sejak para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan aku membaca, aku melihat bagaimana para ulama bersungguh-sungguh untuk menjaga hadis. Mereka menghafal hadis-hadis. Bahkan di masa-masa kemarin, bukan di masa lalu, di masa kemarin, para tulabul ilm menghafal sahih Muslim, sahih Bukhari, hafal di luar kepala. Apalagi yang di masa sebelumnya, mereka ada yang hafal kitab furu'. Furu' itu cabang-cabang madhab Hambali. Sekian puluh jilid. Atau sekian belas jilid. Karena semua akwal dari ulama di madhab Hambali dikumpulkan semua. Sampai dijulukinya Miknasatul Furu'. Miknasatul sapu. Disapu semua pendapat-pendapat madhab Hanabilah dari A sampai Z-nya, kumpulkan semua dalam satu kitab. Ada yang hafal. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa dulu penghafal ini dibawa oleh ulama. Daripada bawa kitabnya terlalu berat, dibawa orang ini. Sampai dijuluki Himarul Furu', keledai furu'. Kemudian beliau setelah tertawa berkata, tapi sungguhnya tidak pantas dijuluki seperti itu. Dia hafal saja sudah bagus. Mengapa? Karena orang ini hafal tapi tidak faqih. Bukan ulama. Sehingga ulama membawanya sebagai kitab. Dia bawa, ayo ikut saya safar. Nanti kalau dia sedang membahas sesuatu, dia pengen tahu apa yang ada dalam furu', dia akan berkata, "Madza qala sahibul furu'?" Qala rahimahullahu taala. Dia baca. Masya Allah. Tidak perlu bawa berat-berat, kitabnya bisa berjalan sendiri. Ini ikhwan fillah na'azakumullah. Bukankah itu inayah perhatian mereka terhadap sunnah? Dihafal, dijaga, dipelihara, dicatat, disalin. Wal amal biha, juga mengamalkannya, menerapkannya. Warahalati fi sabiliha, bahkan riwayat tentang rihlahnya mereka. Berjalan dari satu kota ke kota lainnya, bahkan dari satu negeri ke negeri lainnya untuk mencari satu haji. Bukan itu perhatian mereka, kesungguh-sungguhan mereka untuk menjaga hadis. Ketika mendengar satu hadis, kamu dengar dari siapa? Dari Imam Fulan. Ternyata orangnya masih hidup di Yaman. Orang ini tidak percaya begitu saja dari sini. Berangkat menuju Yaman, ingin ketemu gurunya orang ini tadi, mencari sanad yang ahli. Sampai di sana berkata, apakah engkau pernah menyampaikan, meriwayatkan hadis ini, katanya begini-begini kalimatnya? Iya. Pulang lagi. Sudah, dapat satu hadis. Mau benar-benar hadis ini diriwayatkan dari orang ini, dari gurunya dia Mansar. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kalau mereka tidak perhatian pada hadis seperti kata Muhammad Sidqi tadi, enggak mungkin mereka akan menjalankan perjalanan yang jauh, berat, susah, membutuhkan biaya, waktu hanya untuk satu hadis. Wassalatu taufiq wal afiyah. Kita akan lanjutkan insyaallah ba'da salat zuhur bidnillahi taala. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.